Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله نواصل درسنا وصلنا إلى قوله أي قول ابن رجب رحمه الله وقوله أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Ucapan dalam hadis, bukankah kalau dia meletakkannya dalam yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikian pula kalau diletakkan pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hada yusamma 'inda usuliyyin qiyas al-'aksi. Qiyas, ada berbagai macam bentuk-bentuk qiyas. Ada qiyas yang biasa, ada qiyas al-'aksi, dan ada pula qiyas al-aulawi. Qiyas aksi dari kata 'aks yang artinya terbalik. Kalau yang ini dapat dosa, tentunya yang sebaliknya dapat pahala. Kalau diletakkan di yang haram dapat dosa, maka tentunya kalau diletakkan yang halal dapat pahala. Ini kias aksi. Kias yang sebaliknya. Aks artinya sebaliknya. Ada kias aulawi yang kecil untuk mengukur yang besar. Kalau uf saja tidak boleh, wala taqul lahuma uffin, jangan ucapkan uff, apalagi mencaci maki. Namanya qiyas aulawi. Jadi yang kecil untuk yang besar. Kalau makhluk saja dikatakan dengan kalimat seperti ini tidak pantas, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Justru membedakan makhluk yang rendah ini saja kalau dikatakan jahil marah, apalagi Allah yang Allamul Ghuyub, itu qiyas aulawi namanya. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan, apa yang merupakan aib bagi makhluk, maka bagi Allah lebih-lebih lagi tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan, wa minhu qawlu ibn Mas'ud, diantaranya qiyas al-aqs ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qultu ana ukhra, qala man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, wa qultu man mata la yushrik billahi shay'an dakhala al-jannah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi mengucapkan satu kalimat, aku mengucapkan kalimat lain, tapi tidak bertentangan, justru sejalan. Bagaimana? Nabi berkata, man mata yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar, siapa yang mati dalam keadaan syirik maka dia masuk neraka. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku berkata, berarti siapa yang mati tidak berbuat syirik maka dia masuk surga. Apa namanya ini? Sama qiyasul 'aqs. Qiyasul 'aqs. An-naw'u tsani, jenis kedua, min as-shadaqah allati laysat maliyah. Masih ingat jenis pertamanya? Jenis pertamanya adalah enam, yang dalam keadaan dia membutuhkan objek atau dalam artian yata'adda ila ghairihi. Yata'adda ila ghairihi, ada sedekahnya itu kepada orang lain. Artinya ada yang diberi sedekah. An-naw'u tsani, jenis kedua dari sedekah yang yata'adda ila ghairihi, ada yang maliyah, ada yang ghairul maliyah. Yang tadi dibahas bukan maliyah, tetapi yata'adda juga kepada orang lain. Seperti kaitannya dengan memberikan sedekah kepada istri dalam artian nafkah batin. Dikatakan laisat maliyah, yang bukan maliyah, ma naf'uhu qasirun ala fa'ilihi. Sekarang yang jenis kedua, yang manfaatnya hanya untuk dirinya, la yata'adda ila ghairihi, yang manfaatnya hanya untuk dirinya, tidak mengenai orang lain. Ka'anwa'id dzikir, seperti bentuk-bentuk dzikir atau macam-macam dzikir. Min at-takbiri wat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wal istighfar. Takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, wal istighfar astaghfirullah, wal hawqalah la hawla wa la quwata illa billah, wa basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, wal istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Wa kadzalika al mashyu ila al masjid sadaqah. Demikian pula berjalan ke masjid sadaqah. Ucapan-ucapan zikir tadi semuanya disebut sadaqah. Tapi siapa yang dikasih sadaqahnya? Tidak ada orang yang diberi sadaqah. Artinya dia sendiri untuk dirinya. Berarti ini yang jenis kedua, yang la yata'adda ila ghairihi. Tidak sampai kepada orang lain tapi kepada dirinya sendiri. Sama dengan masyu ila masjid, berjalan ke masjid, ke masjid-masjid. Wa lam yadhkur fi syai'in min al ahadits as-salah wa shiyam wal hajj wal jihad annahu sadaqah. Tetapi tidak disebut dalam hadis tentang salat, puasa, haji, jihad sebagai sedekah. Yang disebut zikir, jalan ke masjid. Mengapa? Wa antaru hadhil a'mal afdal min as-sadaqatil maliyah. Padahal ibadah-ibadah tersebut lebih afdal, kebanyakan ibadah-ibadah tersebut lebih afdal daripada sedekah dengan harta. Li'annahu innama dzakara dzalika jawaban li su'alil fuqara. Karena ucapan Nabi tadi disebutkan sebagai jawaban pada orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin. Alladzina sa'aluhu amma yuqawimu at-tatawwu' al-aghniya, bertanya tentang apa yang bisa menandingi, yuqawim menandingi, tatawwu' al-aghniya. Tatawwu' ada sesuatu tambahan ibadah. Dari al-aghniya, dari orang-orang kaya itu, bi amwalihim, dengan harta mereka. Mereka punya kelebihan dengan sedekah, memberi makan orang miskin ila akhirih. Kami tidak punya. Maka Nabi menyebutkan tentang yang tatawu juga, yang tidak wajib, seperti zikir ila akhirih. Amal fara'id, ada pun yang wajib-wajib, salat wajib, puasa wajib ila akhirih, faqad kanu kullu musyrikin fiha. Ada pun yang wajib-wajib semuanya musyarikin, semuanya bersama-sama. Yang kaya juga sholat, yang miskin juga sholat. yang kaya juga puasa Ramadan, yang miskin juga puasa Ramadan. Maka itu tidak dibahas. Yang dikatakan oleh para fuqara kepada Nabi, kami salat, mereka salat, kami puasa, mereka puasa, ila akhirih, itu yang wajib-wajib. Adapun mereka punya tambahan ibadah, yaitu sedekah dengan harta mereka. Sedangkan kami tidak punya. Maka Nabi sebutkan apa yang selain salat, puasa dan sebagainya, yaitu tatawu'at, apa yang merupakan tambahan amal ibadah. Waqad takatsarat an-nusus bi tafdhil adh-dhikr 'ala sadaqah bil mal. Dan telah banyak nusus, dalil-dalil tentang keutamaan zikir di atas sedekah dengan harta. Wa ghairiha, atau sedekah dengan yang lainnya. Minal a'mal, dan amalan-amalan lainnya. Kama fi hadis Abi Darda, sebagaimana dalam hadis Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan pada kalian, aku beritakan pada kalian, unabbi dari kata naba, dan naba maknanya berita. Maukah aku beritakan pada kalian? Amma yatasa'alun anin naba. Naba berita. Mereka bertanya-tanya anin naba'il 'adzim, tentang berita yang besar. Dan nabi disebut nabi karena membawakan naba, membawakan berita. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritakan pada kalian sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha, dan yang paling suci, inda malikikum, di sisi Rabb kalian atau malik kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tingginya di derajat-derajat kalian, wa khairin lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik daripada sedekah dengan emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum, bahkan lebih baik bagi kalian daripada kalian menemui musuh. Dan kemudian tatribuna a'naqahum, kalian tebas leher-leher mereka. Itu pun kalah dengan yang akan aku beritakan ini. Atau mereka yang tribuna a'naqahum, atau kalian berangkat menemui musuh dan musuh yang menebas leher-leher kalian. Mau aku beritakan yang lebih baik dari itu? Qalu bala, kata para sahabat. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala dzikrullahi azza wa jal, berzikir pada Allah azza wa jal. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi, dan disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mauquf ala Abi Darda. Fi sahihain, yang tadi disebutkan yang sahih mauquf. Baik. Yang berikutnya fi sahihain, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu 'adla 'ashri riqabin, wa kutibat lahu mi'at hasanatin, wa muhiyat 'anhu mi'atu sayyi'atin, wa kanat lahu hirzan minasy syaithan yawma dzalik, yawmahu dzalik, hatta yumsi, wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun 'amila akthar min dzalik. Dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali maka baginya akan mendapatkan yang seimbang dengan membebaskan 10 budak. Satu budak kalau diukur sekarang miliaran harganya. Wa kutibat lahu mi'at hasanah, dan dicatat 100 kebaikan. Wa muhiyat, dan dihapus 100 kejelekan. Dan dia akan menjadi hirzan, akan menjadi pelindung dari syaitan. Yaumahu dzalik, di hari itu. Pelindung dari syaitan di hari itu. Hatta yumsi, sampai sore harinya. Wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang lebih afdal dari apa yang dikerjakan ini. illa ahadun, kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih banyak lagi. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Inilah yang membuat kaum muslimin semangat untuk berzikir la ilaha illallah dan la syarika lah. Alhamdulillah wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kesalahan mereka hanya kur berjamaahnya saja. Adapun kalimat ini kalimat yang afdal dan bagus yang kita bacakan setiap hari 100 kali kalau perlu, lebih atau kurang dari itu sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang mendatangkan lebih baik kecuali yang mendatangkan lebih banyak. Ikhwan ibn a'azam wa bihima aydan an Abi Ayyub, dari Bukhari dan Muslim juga, dari Abi Ayyub, dari Nabi SAW, annahu qala, man qalaha 10 marratin, siapa yang mengucapkannya 10 kali, kana kaman a'taqa 4 anfus, maka dia seakan-akan memerdekakan 4 jiwa, 4 budak dari waladi Ismail, membebaskan budak, bukan budak sembarangan, budak dari turunan Ismail, artinya Quraisy, tentunya dari keturunan yang terbaik. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة. Ditanya Nabi SAW tentang para hamba, siapa yang afdal darajahnya di sisi Allah pada hari kiamat. Qal, dijawab oleh Nabi, الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا, yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, wa min al-ghazi fi sabilillah, apakah lebih baik pula dari seorang yang ghazi, yang berperang di jalan Allah? Qala law duriba bi sayfihi, law daraba bi sayfihi fil kuffar, walaupun dia mengayunkan pedangnya atau menebaskan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrikin, hatta yang kasir, wa yaqtadib dima'an, sehingga dia berlumuran darah, lakana dzakiruna lillahi afdal minhu darajatan, niscaya orang yang berzikir pada Allah lebih tinggi derajatnya. Wa yurwa nahruhu min hadits Mu'adz, diriwayatkan pula yang seperti ini dari hadits Mu'adz dan juga Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, Mu'adz bin Jabal, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, wa sawabu waqfuhu 'ala Mu'adz min qawlihi, tetapi yang benar riwayatnya pada atau berhenti pada Mu'adz, yang dari Mu'adz mauquf. Kharaja at-Tabrani, kharaja at-Tabrani min hadits Abi Wazi', Abi Wazi' an Abi Burdah an Abi Musa, dikeluarkan oleh Tabrani dari Abi Wazi' atau dari hadis Abi Wazi' dari Abi Burdah dari Abi Musa dari Nabi SAW. Qal, beliau berkata, law anna rajulan fi hijrihi darahimu yuqsimuha, kalau seseorang memiliki di pangkuannya dirham, uang-uang emas yang dia akan bagikan, sedangkan yang lain wa akhar yadhkurullah, sedangkan yang lain berzikir pada Allah, kana dzakir lillahi afdal, sesungguhnya yang berzikir pada Allah lebih afdal. Qultu as-sahih an Abi al-Wazi' an Abi Hurairah al-Islami min qawlihi kharraja Ja'far al-Firyabi. Nah, disebutkan yang benar dia riwayatnya dari Abi al-Wazi' dari Abi Burda al-Islami dari ucapan beliau. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Biasa demikian para ulama termasuk Ibnu Rajab membawakan hadis yang sahih sebagai patokan, kemudian dibawakan hadis yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Sahih tapi kekuatannya di bawahnya misalnya. Sampai dibawakan yang hasan, dibawakan pula bahkan yang kadang-kadang yang lemah tapi semakna dengan itu, untuk semakin menjelaskan makna yang ada dalam hadis yang sahih. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Pernah dibahas bahwa yang namanya zakir ada dua. Mudah-mudahan masih ingat. Orang yang mengingat Allah itu ada dua. Dzikrul lisan wa dzikrul qalb. Kalau dzikrul lisan adalah ucapan di lidah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itu di lidah. Apakah hatinya ikut ingat Allah? Kalau iya, maka itu namanya dzikrul qulub. Hatinya ingat Allah. Maka kalau hatinya ingat Allah, maka lidahnya walaupun tidak mengucapkan dalam keadaan dia hatinya selalu ingat Allah, akan menghalangi dia dari yang haram. Akan memberi semangat dia untuk mengamalkan yang baik. Akan beribadah dengan semangat ila akhir, karena hatinya selalu ingat Allah SWT. Mau mengambil yang haram, ingat Allah. Dan dia enggak akan mengambilnya. Dia akan meninggalkan yang wajib, takut. Karena ingat Allah, dia kerjakan yang wajib. Ila akhir. Maka kalau makna yang kedua, la niza. Kalau makna yang kedua yang dimaksud dalam hadis tadi sini, enggak ada pertentangan para ulama. Karena memang inti dari semua amalan adalah zikrullah yang ada fil qulub. Zikrul qulub. Baik, wa kharaja aidan min hadits Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kabbara mi'ah, siapa yang bertakbir 100 kali, wa sabbaha mi'ah, dan bertasbih 100 kali, wa hallala mi'ah, dan bertahlil 100 kali, kanat khairan lahu min ashri riqab, maka itu lebih baik dari 10 budak atau membebaskan 10 budak. Ya'tiquha, lebih dari 10 budak yang dia merdekakan. Wa min sab'i badanatin yanharaha, dan lebih dari 7 ekor unta yang dia sembelih sebagai kurban. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya bi isnadihi, disebutkan di futatnya, lam naqif 'alaihi bil masadir al mutayassira, kami tidak dapatkan kata muhaqqiq di dalam sumber-sumber yang mudah dicapai. Wa kitab adz-dzikr lil firyabi la yu'raf makan wujudi, sedangkan kitab lil firyabi tidak diketahui dan tidak ditemukan manuskripnya. Wa kharaja ibnu abid dunya dengan sanadnya dari Abi Darda, annahu qila lahu inna rajulan a'taqa mi'ah nasaba. Dari Abi Darda, bahwasannya dikatakan kepadanya ada seseorang yang memerdekakan 100 kepala, 100 budak. Faqala inna mi'at nasamah min mali rajulin kezir. Sesungguhnya 100 budak dari harta seseorang itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Wa afdalu min dhalik, tetapi yang lebih bagus lagi, lebih afdal dari itu, imanun malzumun bil-laili wal-nahar, yang lebih baik dari itu adalah iman yang selalu ada di hatinya malam dan siang. Berarti seperti yang kita katakan tadi, bahwa mengarahnya kepada dzikrul qulub, iman yang ada di hati, ini yang lebih tinggi nilainya. Wa anna yazal lisanu ahadikum ratban min dzikrillahi azza wa jal, dan agar terus lidah salah seorang kalian basah dengan zikrullah. Agar selalu basah dengan zikrullah ya azza wa jalla. Sebagaimana pernah lewat pula dalam kitab kita, mudah-mudahan masih ingat. Ada seorang dari Bani Israel yang beribadah 70 tahun. Karena pengen sesuatu, tidak dikabulkan. Terus ibadah, beribadah dengan sebaik-baik ibadah selama 70 tahun. Sampai ketika dia sudah sadar tentang kelemahan dirinya, dia mengadu pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku ini orang yang lemah, aku ini belum bisa memberikan apa yang kau ridhoi, aku ini masih memiliki sekian kekurangan, sampai menangis, menyalahkan dirinya. Sampai kemudian dikatakan dalam riwayat tersebut oleh Allah kepada hamba tadi melalui nabinya, bahwa apa yang engkau lakukan hari ini mengalahkan 70 tahun kau beribadah. Ketika dia i'tiraf, mengakui kelemahannya, mengakui kerendahan dirinya, mengakui kekurangannya, tidak sombong dengan ibadahnya, justru merasa bahwa belum apa-apa dengan ibadahnya, saat itu dikatakan, apa yang kamu katakan hari ini, pengakuanmu ini lebih baik dari ibadahmu selama 70 tahun. Dinukil pula oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Kembali pada kitab. Qala wa kharaj al-Imam Ahmad wa an Abi Darda aidan qala la an aqula Allahu Akbar bi'ata marrah. Kalau aku mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada at-tasaddaq bi 100 dinar, daripada sedekah dengan 100 dinar. Wa kadzalika qala Salman al-Farisi. Demikian pula dikatakan oleh Salman al-Farisi dan lainnya dari para sahabat dan tabi'in, bahwa zikir afdal min as-sadaqah bi'adadihi min al-mal. Bahwa zikir afdal daripada sedekah, lebih baik daripada sedekah dengan sekian banyak harta. Wa qala al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari hadis Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laha, berkata kepadanya, subbihillaha mi'ah tasbihah fa innaha ta'dilu mi'ata raqabah min waladi Isma'il. Bertasbihlah engkau wahai Ummu Hani 100 kali tasbih, sesungguhnya itu mengimbangi dengan engkau memerdekakan 100 budak dari turunan Ismail. Wahmadillah, dan pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah 100 tahmidah, 100 tahmid. Fa inna ta'dil laka 100 farasin muljamatin musrajah tahmilina 'alayhinna fi sabilillah, maka itu mengimbangi 100 ekor kuda yang sudah ada kekangnya, yang sudah ada pelananya, yang dengan itu engkau membawa sekian banyak orang untuk jihad fi sabilillah. 100 ekor kuda dengan pelananya, dengan kekangnya, yang dipakai oleh mujahidin fi sabilillah, semua kudanya dia 100. Itu zikir tadi lebih afdal dari itu. Wa kabbirillah 100 takbirah, dan bertakbirlah dengan 100 takbir. Fa innaha ta'dilu laka 100 badanah, karena itu mengimbangi 100 ekor unta muqalladah yang diikat, mutaqabbalah yang diterima, lebih baik daripada kurban 100 ekor unta yang diterima. Wa hallilillah 100 tahlilah, dan ucapkanlah tahlil 100 kali tahlil. La ahsibuhu illa qala tamla, aku tidak menduganya atau tidak menyangkanya kecuali beliau berkata, tamla ma baina sama'i wal ard, akan memenuhi langit dan bumi, atau memenuhi antara langit dan bumi. Wa la yurfa' yawma idzin li ahadin mithlu amalik, dan enggak akan diangkat amalan seorang pun yang seperti amalanmu kecuali yang mendatangkan seperti apa yang kau kerjakan. Illa ayatiya bimithli ma ataiti, kecuali kalau engkau mendatangkan sesuatu yang seperti itu. Wa kharrajahu Ahmad aidan wa Ibnu Majah, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa indaha, dan di sana ada kalimat, wa quli la ilaha illallah 100 marrah la tadhkur dhanban la wala yasbiquha al-amal, niscaya tidak akan kau tinggalkan, la tadar, tidak kau tinggalkan satu dosa pun, kecuali akan terhapus. Wala yasbiquha al-amal, dan enggak akan bisa dikalahkan oleh amalan apapun. Wa kharraja at-Tirmidzi min hadits 'Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi. Demikian pula dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, sama seperti itu. Qala dalam majma' az-zawaid, rijaluhu muwassaqun, rawi-rawi hadis ini thiqah. Wa kharaja Tabrani, dikeluarkan pula Tabrani dari hadis Ibn Abbas marfu'an, qala ma sadaqatun afdal min dzikrillahi azza wa jal, tidaklah sedekah lebih baik daripada zikrillah azza wa jal. Baik, dan ini untuk menunjukkan keutamaan zikrullah, bukan untuk merendahkan sedekah. Jadi jangan kemudian sudah saya enggak usah sedekah. Bukan. Kalau mau bicara afdal, yang lebih afdal adalah engkau bersedekah dengan selalu zikrullah. La yatba'uha adza. Tidak mengiringi sedekahnya dengan ucapan jelek, dengan harapan-harapan, dengan pedeng aling-aling. Kata pun. Bahasa Indonesia-nya apa? Ada sesuatu, ada udang di balik batu. Tidak ada. Karena hatinya zikrullah, selalu berzikir pada Allah. Ini barakallahu fikum yang dimaksud. Tetapi untuk menunjukkan tingginya nilai zikrullah, sedekah memiliki nilai yang tinggi. Tetapi zikrullah lebih tinggi. Sebagaimana ucapan siapa tadi, sahabat Abu Darda, inna hadzal katsir, memberikan 100 orang budak. Katsir itu banyak sekali, masya Allah. Tetapi aku melihat bahwa hati yang dipenuhi iman pagi dan malam, yang selalu ingat Allah, itu lebih afdal. Ditambah lagi lidah yang selalu basah dengan zikrullah. Wa kharraja al-Firyabi bi isnadin fihi nazar. Ucapan atau riwayat dari Tabrani tadi disebutkan dhaif riwayatnya. Yang ini yang terakhir, qala Tabrani. Qala rawahu min tariq al-Firyabi, yang tadi dikatakan kitabnya Firyabi dalam keadaan belum ditemukan. Wa fi Ali ibn Yazid al-Alhani wa huwa dhaif, dan dia dhaif. Wa kharraja Firyabi juga disebutkan dalam futat yang juga dhaif. Jadi apa, kita baca saja. Bi isnadin fihi nazar, dengan sanad yang masih ada masalah. Berarti Nurajab tahu ini ada masalah. Ini hadis yang lemah. Mengapa dibawakan? Sudah kita katakan tadi. Sebagai penjelas dan pendukung dari apa yang sahih yang sudah dibacakan di awal. An Abi Umamah marfu'an, man fatahu al-lailu an yukabidahu وبخل بماله أن ينفقه وجبن من العدو أن يقاتله فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب. Disebutkan di sini dari Abu Umamah, siapa yang terlewat salat malamnya, وبخل بماله, dan merasa sayang, ini bahasa sopannya, bakhilah kata bakhil, merasa sayang dengan hartanya untuk dia infakkan. Wajabuna minal adu, dan takut, dia penakut, tidak berani melawan musuh untuk berperang melawannya. Jadi berperang gak berani, sedekah gak cukup, ya, uangnya pas-pasan. Mau apa lagi? Salat malam kelewat. Maka perbanyaklah kalimat subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Fa innaha ahabbu ilallahi azza wa jal min jabali dahab. Karena itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah daripada segunung emas. Au jabal fiddah, atau infak dengan segunung perak. Yunfiquhu fisabilillah, yang dia infakkan fisabilillah. Wa kharrajahu al-Bazzar bi isnadin muqarib. Al-Bazzar juga meriwayatkan dengan sanad yang sama atau mirip dengan ini, muqarib, dekat. Dari hadis Ibn Abbas marfu'an, qala fi hadithihi, berkata dalam hadisnya, fal yukthir dhikrullah. Baik. Ini barakallahu fikum. Hadisnya dhaif, tidak bisa jadi hujjah. Tetapi apa yang terkandung dari makna yang sahih ada di dalam hadis yang sahih. Adapun yang terkesan salah, maka itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Nah, kalau kamu bakhil, bersedekah, pikir saja. Begitu, maknanya kurang lebih. Nah, ada kesan-kesan yang demikian, tetapi hadis yang dhaif. Barakallahu fikum. Adapun keutamaan zikr, nah, zikrullah ahab, lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada infak segunung emas atau segunung perak. Imas segunung perak, segunung emas, infak fisabilillah. Kalau dalam keadaan hatinya enggak ada zikrullah, apa nilainya? Barakallahu fikum, sallallahu fikum alaihi. Al-hidayah wa rahmah. Subhanakallah, alhamdulillah, ilaha ilaha, sallallahu alaihi.